الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kita tentang kajian Sahih Muslim bab yang ke-34, babu al-qira'ati fi dhuhri wal 'ashr, bab tentang bacaan di dalam solat zuhur dan solat asar. Sebelumnya kita telah pelajari bab tentang bacaan di waktu solat subuh. Hadis 1012. Wahdatsana Muhammad bin Musanna al-Anazi wa hadatsana Ibn Abi Ali an al-Hajjaj yani as-Sawwaf an Yahya wa huwa Ibn Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatada وأبي سلمة أن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولى وليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. Dengan sanad kepada Abi Qatadah, dia mengatakan adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami. Maka beliau membaca dalam solat zuhur dan asar pada dua rakaat pertama dengan Fatihatul Kitab, yakni surah Al-Fatihah, wa surataini, dan dua surat. Dan terkadang beliau memperdengarkan kami ayat. Beliau memanjangkan pada rakaat yang pertama dari solat zuhur dan memendekkan pada rakaat yang kedua. Begitu juga pada solat subuh. Hadis 1013. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah wala haddatsana Yazid bin Harun قال أخبرنا همام وأبان ابن يزيد أن يحيى ابن أبي كثير أن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في ركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. Tiga sanad kepada Abi Qatadah, bahwasanya Nabi SAW membaca pada dua rakaat yang pertama dari surah Zuhur dan Asar dengan Al-Fatihah dan satu surat. Kepada kami ayat. Beliau membaca pada dua rakaat terakhir Fatihatul Kitab, yaitu surah Fatihah. Jadi hadis pertama menjelaskan kepada kita apa yang beliau baca pada zuhur dan asar, yaitu pada rakaat pertama dan kedua beliau baca Al-Fatihah dan surat. Pada rakaat yang kedua, ketiga dan keempat hanya Al-Fatihah saja. Pada rakaat pertama dipanjangkan bacaannya pada rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat pertama. Terkadang Nabi keraskan bacaan ayatnya. Wa yusmi'una al-ayata ahyana. Begitu juga dengan surat subuh, beliau panjangkan bacaan pada rakaat pertama dan dipendekkan pada rakaat yang kedua. Artinya yang kedua lebih pendek daripada yang pertama. Hadis 1014, hadatsana Yahya bin Yahya wa Abu Bakr bin Abi Shaybah jami'an an Husayn. Qala Yahya akhbarana Husayn al-Mansur an al-Walid al-Muslim an Abi Siddiq an Abi Sa'id al-Khudri qala kunna nahrizu kunna nahziru aw nahzuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adh-dhuhri wal 'ashr fa hazarna qiyamahu fi raq'atayn al-ulayayn min adh-dhuhri qaddara qira'ati al-ithnain tanzil as-sajdah وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك وحذرنا قيامه في ركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه من الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك ولم يذكر أبو بكر في رواياته ألف لام تنزيل وقال قدر 30 آية حديث yang ke-1014 ini sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kami mengukur berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur dan asar. Kami ukurlah lamanya berdiri pada dua rakaat pertama dari sholat zuhur, kira-kira seukuran bacaan alif lam mim tanzil, yaitu surat alif lam mim sajadah. Dan kami ukur berdiri beliau pada dua rakaat yang terakhir, seukuran separuh dari yang pertama, dari itu. Kemudian, dan kami ukur berdiri beliau pada dua rakaat pertama dari asar, seukuran berdirinya beliau pada dua rakaat terakhir, dua rakaat terakhir zuhur, dan pada dua rakaat terakhir asar separuh dari itu. Dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Shaybah tidak disebutkan alif lam tanzil, tapi dia mengatakan seukuran 30 ayat. Jadi sahabat subhanallah sangat teliti sekali, ya, sampai ukuran lama berdirinya Rasulullah dalam sholat zuhur, sholat asar, dua rakaat pertama, dua rakaat kedua, itu diperhatikan. Jadi kalau sholat subuh hari Jumat membaca al-falah tanzil itu pada rakaat pertama, pada rakaat keduanya adalah apa? Hal ta'ala al-insan. Dan kita lihat perbedaan dari panjangnya. Yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Untuk sholat zuhur yang satu rakaat di zuhur di subuh itu dua rakaat di zuhur. Yang dua rakaat pertamanya, dua rakaat yang keduanya separuh dari yang pertama. Sholat asar dua rakaat pertamanya seukuran dua rakaat terakhir dari zuhur. Dua rakaat terakhir asar separuh dari dua rakaat pertamanya. Baik, seukuran kalau dua rakaat pertama zuhur itu seukuran 30 ayat. Baik, hadis berikutnya 1015. Haddatsana Syaiban ibnu Farruh qala haddatsana Abu Awan an Mansur an al-Walid bin Muslim an Abi Bishr an al-Walid bin Muslim Abi Bishr an Abi Siddiq An-Naji an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi raka'atayn al-awwalayni في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخرين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك في العصر في ركعتين الأولى وليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر نصف آية نصف ذلك. Dalam riwayat yang ke hadis yang ke 1015 ini dari sanad dengan sanad yang kepada Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi SAW membaca dalam sholat zuhur dua rakaat pertama pada masing-masing rakaat, ya, pada masing-masing rakaat seukuran 30 ayat masing-masingnya, bukan keduanya. Ya, berarti 30 ayat yang di sini ditafsirkan 30 ayat di atas, bahwa bukan kedua rakaatnya, tapi satu rakaat sebanyak 30 ayat. Rakaat berikutnya seukuran itu juga kurang lebih. Ya. Wa fil ukhrayaini, ini di dua rakaat yang lain, qadra 15 ayat seukuran 15 ayat. Aw qala nisfa dhalik, atau dia mengatakan separuh dari itu. Fil asri fi rak'atayn wa layayn fi kulli rak'atin qadra qira'at 15 ayat. Di sholat asar dua rakaat pertama pada masing-masing rakaatnya seukuran 15 ayat. Afil ukhrayaini qadra nisfi dhalik, pada dua rakaat terakhir seukuran separuh dari itu. Jadi dirinci, dijelaskan bahwa bukan untuk kedua rakaatnya, tapi untuk masing-masingnya. Begitu juga berarti pada dua rakaat terakhir, bahwa dia ada seukuran pada rakaat dua rakaat pertama. Hadis 1016. حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا شيخ عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن ابن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة وقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله ما أخرم عنها إني لأركض بهم في الوليين وأحذف في الأخريين فقال ذلك فقال ذلك الظن بك أبا إسحاق dari Jabir bin Samurah bahwa penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Umar bin Khattab. Di antaranya mereka menyebutkan tentang sholatnya. Lalu Umar mengutus, mengirim utusan atau mengirim surat. Lantas Sa'ad pun datang. Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Umar. Lalu Umar menyebutkan kepadanya poin-poin yang dikritisi oleh masyarakatnya terhadap dia, terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu dalam perkara sholatnya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya sungguh aku sholat mengimami mereka seperti sholatnya Rasulullah SAW, ma akhrimu anha, ini aku tidak menguranginya, ma anqusu minha, inni la'arkudu bihim fil walayayin, yani utawwiluhuma wa adimuhuma wa amadduhuma wa udimuhuma wa amadduhuma, yani sungguh aku dua rakaat pertama itu aku panjangkan. Wa ahdhifu bil ukhrayni, yani aku memendekkan dua rakaat yang kedua itu dari dua rakaat pertama. Bukannya dia mengurangi bacaan. Faqala, lalu Umar mengatakan, "Dzalika dhannu bika ya Abu Isa." Kata Umar, "Ya, itulah prasangka saya kepadamu. Jadi saya sudah kira juga Anda seperti itu." Maka tetapi Umar memanggilnya untuk mengkonfirmasi tabayyun. Kemudian pada nomor 1017 dengan awal sanad berbeda tapi berlanjut dari Abdul Malik bin Umair kepada Jabir bin Samurah. Kemudian dengan lafaz yang sama. 1018 dari wa haddatsana Muhammad bin Sanna wa haddatsana Abdul Samurah. Sami'tu Jabir bin Samurah qala Umar bin Sa'ad, yani Sa'ad bin Waqqas, qad syakawuka fi kulli syai'in hatta fi shalah. Mereka sudah mengadukan tentangmu dalam segala sesuatu sampai dalam sholat. Ini Al-Kufah ini terkenal dengan punya masalah, problem. Nah, dengan tentang gubernurnya mereka kadukan juga. Umar seluruh sesuatu banyak. Di antaranya adalah masalah sholat. Wala amma ana fa'amuddu fil walayayni wa ahdifu fil ukhrayn. Adapun aku lamakan dua rakaat pertama dan aku pendekkan pada rakaat yang kedua. Wa ma alu ma aqtadaitu bihi min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yani aku tidak memendekkan atau mengurangi dari mencontoh sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad dzaaka dzannu bika aw dzaaka dzanni bika. Itulah prasangka terhadapmu atau itulah prasangkaku denganmu. Yakni ya Umar tidak berprasangka buruk tetapi sudah berprasangka baik, cuma ingin mengkonfirmasi. Pada 1019 wahaddathana Abu Quraib qala haddathana Ibnu Bishr an Mis'ar an Abdul Malik wa Abi Aun an Jabir bin Samurah bima'na hadithihim wa zada qala tu'allimuni al-a'rabu bis-salah. Dengan sanad dan hadis yang sebelumnya, hanya saja di situ ditambah orang Arab mengajariku tentang sholat. Ya. Hadis 1020, hadatsan Dawud ibnu Rusyid qala hadatsan Walid yani ibnu Muslim an Sa'id wa huwa ibnu Abdul Aziz an Atiyyata ibn Qais an Qaz'ata an Abi Sa'id al-Khudri qala laqad kana salatu dhuhri tuqam fa yadhhabu adh-dhahibu ila al-baqi' fa yaqdi hajatahu thumma yatawadda thumma ya'ti wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula mimma yutawwiluha. Abi Sa'id al-Khudri diceritakan sungguh ditegakkan sholat zuhur. Seseorang pergi ke Baqi' itu dengan masjid Nabi, kalau sekarang udah hampir nempel. Tapi kalau dulu jauh, ya, seukuran seukuran 500 meter. Nah orang ini sholat ditegakkan, dia berangkat ke arah Baqi, ke Baqi untuk buang hajatnya. Lalu semua itu Allah. Setelah buang hajat dia berwudu. Semua yati. Kemudian dia datang kembali ke masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi raq'atil ula. Sementara Nabi ketika dia datang masih dalam rakaat pertama. Ya. Mimma yatawwiluha. Ya. Disebabkan panjangnya rakaat tersebut yang dilakukan Nabi. Ya, mungkin jalan dia ke simpang tinju, berhajat di situ, berwudu di situ, balik lagi. Dia masih mendapatkan rakaat pertama. Hadis 1021 wa haddatsani Muhammad bin Hatim Qala hadatsana Abdurrahman ibn Mahdi an Muawiyah ibn Salih an Rabi'ah qala hadatsani Qaz'a qala ataitu Abu Sa'id al-Khudri wa huwa maqthurun alayhi falamma تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذلك من خير فعادها عليه فقال كان صلاة الظهر دقاء فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى dan sanadnya kepada Qaza'ah dia mengatakan aku mendatangi Abi Sa'id Al-Khudri wa huwa maqsurun alaih dalam keadaan dia dikelilingi oleh orang banyak dan mereka orang terus bertanya kepadanya falamma tafarraqa an-nasu anhu ketika orang sudah bubar dari Abi Sa'id Al-Khudri qultu aku katakan ini as'aluka amma yas'aluka inni la as'aluka amma yas'aluka haula'i aku tidak akan bertanya kepadamu apa yang ditanyakan oleh mereka-mereka. Aku katakan, aku meminta, aku akan bertanya kepadamu tentang surat Rasulullah. Lalu Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, malah kefidalik min khair. Apa yang anda dapatkan kebaikan dari pertanyaan itu? Ya, seperti sudah dikaji sudah. Lalu fa'ada alaihi, lalu dia tanya lagi, diulangi lagi. Faqal, lalu Abi Sa'id Al-Khudri dia mengatakan, kana salatu dhuhri tuqa, salat zuhur ditegakkan. Fa yantaliqu ahaduna ila baqi, salah seorang di antara kami pergi ke baqi. Yaqdi hajatah, dia mau buang hajatnya. Summa ya'ti ahlahu, kemudian dia pergi ke rumahnya. Fa yatawaddha, dia berwudu dari rumahnya. Jadi pergi dia buang hajat, kemudian pergi ke rumahnya, dia berwudu. Summa yarji' ila al-masjid, kemudian dia kembali ke masjid. Wa rasulullah fi rak'atil ula, Nabi masih di rakaat pertama. Berapa lamanya insyaallah ya? Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari hadis-hadis yang kita pelajari ini ya, menunjukkan kepada kita tentang bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia membaca Al-Fatihah dengan surat dua surat pada dua rakaat pertama. Ini menunjukkan bahwa membaca surat yang pendek dengan sempurna lebih afdol daripada membaca seukurannya yang panjang tapi tidak sempurna. Jadi membaca surat itu kalau bisa sampai selesai. Ketika disebutkan as-suratain, ya. Karena mustahab lil qari an yabtadi' min awal kalam al-murtabil. Dianjurkan bagi yang membaca untuk memulai dari awal ungkapan yang saling berkaitan. وَيَقِفُ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْمُرْتَبِطِ dan berakhir dan berhenti ketika berakhir perkataan yang saling berkaitan. Kalau kita lihat dalam satu surat itu ya, dia bersatu surat sebuah satu cerita yang satu sama lainnya saling mengikat. وقد يخفى الارتباط على اكثر الناس او كثير. Dan boleh jadi hubungan itu kurang jelas bagi kebanyakan orang atau jumlah banyak orang, yakni kurang paham dia dengan ikatan itu, gitu loh. Sebenarnya satu surah itu ada satu ikatan satu sama lainnya. Fa nudiba minhum ila ikmali surati lihtariz anil wuqufi duna al-istibab. Maka dianjurkan dari mereka untuk menyempurnakan surat agar terpelihara dari berhenti tanpa menyelesaikan kaitannya. Jadi dianjurkan untuk lebih sempurna. وَمَا الْإِخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي الصُّورَةِ فِي الْأُخْرَوَيَيْنِ فَلَعَلَّ سَبَبُهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ إِخْتِلَافِ إِطَالَةِ الصَّلَاةِ بِتَخْفِيفِهَا بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ. Adapun terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam bacaan surat pada dua rakaat yang kedua. Ada di antara ulama mengatakan boleh ditambah dengan surat juga, ada yang tidak. Itu disebabkan oleh terjadinya perbedaan panjangnya sholat atau ringannya atau pendeknya sholat sesuai dengan keadaan. Waqad ikhtalafa al-ulama fi istihbab qira'ati surati fi al-ukhrayayn min al-ruba'iyyah wa al-thalith min al-maghrib fa qila bi-istihbabi wa bi-'adamihi wa huma qawlan li Syafi'i. Qala Syafi'i walau adraka al-masbuq al-ukhrayayn ata bis-surati fi al-baqiyatayn alayhi لألا تخلو صلاته من surah. Dia katakan terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam apakah dianjurkan untuk membaca surat lagi pada dua rakaat yang terakhir atau tidak. Bagi Imam Syafi'i dia memiliki dua perkataan. Ya, terkadang beliau menganjurkan, kadang tidak. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya orang yang masbuk pada dua rakaat terakhir, ya, lau adraka, kalau seandainya dua orang masbuk itu bisa orang kalau seandainya orang masbuk bisa mendapatkan dua rakaat terakhir, maka imam hendaklah dia menambah dengan surat, ya, di dua rakaat terakhir. La'alla takhlu salatu min surah, agar salatnya tidak kosong dari surat. Ini imam ini kayaknya juga harus memperhatikan kondisi jamaah. Tidak ngebut aja gitu. Nah, tapi kalau seandainya dipanjang sehingga jamaah pun ikut bisa yang masbuk mendapatkan dua rakaat terakhir. Nah. Kemudian amma ikhtilaf al-qadr qira'ati fi shalawat, adapun terjadi perbedaan ukuran bacaan dalam salat, fa huwa 'inda al-ulama 'ala zahirihi, menurut ulama ada sesuai dengan zahirnya. Qalu fa sunnatu an yaqra' fi subhi wal-dhuhri bi tiwal mufassal wa takun subha atwal. Adapun bacaan panjangnya ukuran bacaan dalam salat, kata ulama sunnah itu adalah bacaan di subuh dan zuhur itu dengan mufassal yang panjang. Jadi mufassal itu mulai dari surat Fussilat kalau tidak salah. Itu dinamakan dengan Tiwal Mufassal. Mufassal ini adalah ayat-ayatnya tidak pendek, tapi jumlah ayatnya banyak. Itu namanya Tiwal Mufassal. Kemudian Mufassal yang sedang, ya, seperti pada rakaat, pada juz 27, 28 dan 29. Kemudian qisar mufassal, surat-surat yang pendek, ya, ayat-ayatnya pendek, kemudian jumlah ayatnya sedikit. Itu pada juz amma. Kemudian disebutkan hendaklah pada sholat subuh itu lebih panjang. Kalau sholat dengan asar dianjurkan untuk membaca, ya, juz 25, 26, 27, ya, surat-surat yang ada di dalamnya, maka subuh lebih panjang daripada zuhur. Kemudian di dalam salat asar, isya dan asar, awsatuhu, itu bacaan surat-surat mufassal yang sedang, yaitu kurang lebih itu surat-surat yang ada pada juz 2, juz 28, 29. Pada umumnya dua lembar, dua lembar. Wa fil maghrib bi qisari. Di salat maghrib adalah dengan surat-surat yang pendek. Ya, ya, kurang lebih juz amanya. Ya. Baik. وقالوا الحكمة في إطالة الصبح والظهر أنهما في وقت غفلة بالنوم آخر الليل وفي القائلة. Ulama mengatakan hikmah kenapa dipanjangkan pada salat zuhur, salat subuh dan salat zuhur, karena salat subuh dan salat zuhur itu pada waktu kelalaian. Kelalaian dari apa? Disebabkan oleh tidur di akhir malam. Ada orang terlambat bangun. Kalau dipanjangkan, masih bisa dia untuk mengerjakan sholat, ikut berjamaah. Begitu juga dengan sholat zuhur setelah qailah, yakni qailulah, tidur siang. Jadi tidur siang itu sebelum zuhur. Di sini subhanallah, kalau kita lihat masjid-masjid yang ada sekarang sudah antara azan dan qomat sangat pendek, imamnya membaca di waktu salat subuh qul huwallahu ahad, ya, qisar mufassal. Ini menjadi sebuah sebab atau berpotensi menjadi sebab malasnya orang datang ke masjid. Oranglah selesai juga malamnya. Nah, rumahnya. Nah, subhanallah. Ini yang kita lihat, ya. Fayutawwiluhuma liyudrikahuma al-mutaakhiru bighaflatin wa nahwiha. Maka beliau memanjangkan keduanya, yakni salat subuh dan salat zuhur, agar orang yang terlambat disebabkan oleh tadi terlambat bangun bisa mendapatkan sholat tersebut, bisa mendapatkan sholat tersebut. Wal asr laysat kadzalik, sementara sholat asar tidak seperti itu. Kailulahnya sudah dipindahin antara zuhur dan asar. Bal taf'alu fi waqtin tahiba ahlul amal. Mana sholat asar itu dikerjakan pada waktu orang-orang bekerja sudah mulai lelah. Subhanallah. Kalau kita lihat memang waktu sholat yang ditetapkan oleh Allah itu memang tepat sekali. Kalau orang bekerja, zuhur itu udah pasti. Muslim bekerjanya atau kafir, tetap ada waktu istirahat. Orang kafir memenuhi perutnya. Orang mukmin dia pergi memberati rohnya. Waktu asar saatnya juga untuk istirahat. Nah, dia istirahatkan dirinya dengan dia mau berwudu, kemudian dia sholat. Habis sholat segar lagi dia. Jangan sudah asar terus bekerja sampai mau tenggelam matahari baru sholat. Fakhuffifat an dzalik. Karena ini adalah saatnya orang yang bekerja merasa agak sedikit capek, letih dan lelah, maka diringankan sholatnya. Tidak seperti sholat subuh dan sholat duha. Wal maghrib dayqatul waqt wa ihtija ila ziyadah takhfifiha min dzalik. Adapun maghrib waktunya sempit, maka diperlukan lagi lebih dipendekkan dan lebih diringankan. Walihajatin nasi ila isya sa'imihim mudhaifihim wal isya fi waqti ghalabatil naumi wa nu'as walakin waqtuha wasi'un fa ashbahatil asr wallahu a'lam. Dan ditambah lagi karena waktu antara maghrib dan isya ini adalah kebutuhan manusia untuk asya isra'imihim wa taifihim, waktu makan malam untuk orang berpuasa dan untuk tamu-tamu dikasih makan antara maghrib dengan isya. Ya, ini juga kalau kita lihat waktu makan. Kemudian di waktu sholat isya itu karena waktu sudah mulai mata mulai mengantuk, maka waktunya mirip, walaupun waktunya panjang, tapi keadaannya mirip dengan asar. Sudah mulai agak lelah, letih, maka lamanya sama dengan asar. Nah, subhanallah, ya, kalau kita lihat ini bahwa pembahasan kita manajemennya, pembagiannya, penataannya yang sangat tepat sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang wismi'unal ayat ahyanan. Ini ditafsirkan bahwa ala annahu arada bi bayana jawaz al-jahri fil qira'ati sirriyah. Ini ditafsirkan bahwa Nabi menginginkan menjelaskan bahwa bolehnya mengeraskan di dalam sholat yang bacaannya disirkan. Wa anna israra laysa bi syartin li sihhati shalah bal huwa sunnah. Bahwa dalam sholat zuhur dan asar itu disirkan itu bukan syarat sah, tapi sunnahnya disirkan. Kalau ada yang menjaharkan sah ke sholatnya, sah, ya, sah sholatnya. Akan tapi yang sunnah atau yang lebih banyak itu Nabi ada disirkan. kadang-kadang dia menjaharkan. Ya. Wa ihtamal anna al-jahra bil ayah kana yahsulu bisabq al-lisan al-istighra fi tadabbur. Terkadang atau dipahami kemungkinan mengeraskan bacaan ayat itu disebabkan oleh sebukun lisan, yaitu bisa dikatakan spontanitas dari lidah, ya, membacanya agak terkeraskan karena dia larut di dalam mentadaburi ayat itu, sehingga secara spontanitas lidah ini mengeraskannya. Maka boleh jadi ini, boleh jadi itu, ya. Maka oleh ditafsirkan yang pertama, maka ulama mengatakan bahwa sir itu tidaklah sah solat, syarat sah solat. Maka kalaupun di dalam solat sir dijaharkan bacaannya, solatnya tetap sah. Kemudian di dalam hadis ini juga pelajaran bisa kita ambil bahwa bagaimana Umar ya, menjalankan pemerintahannya, yaitu ketika dia suka menanyakan ke rakyat tentang gubernurnya. Ya. Ketika dia pergi ke Syam, nah, dia tanyakan gubernurnya bagaimana sikapnya. Koreksi. Ya. Dan beliau dengar informasi yang ada. Kemudian di dalam perkataannya, begitu perkiraanku dengan Umar bin Ishaq, fihi madhur rajulil jalil fi wajhihi idza lam yakhaf alai fitnah bi'ijabi wa nawi. Di sini bolehnya seorang yang mulia memuji, ya, atau memuji orang mulia di hadapannya, memuji orang mulia di hadapannya jika tidak dikhawatirkan terjadinya ujub terhadap diri, boleh. Wa nahyu an dzalik, larangan untuk memuji orang di hadapannya, larangan hanya saja itu bagi orang yang dikhawatirkan terjadi fitnah. Dipuji dan pun semakin menggadang, membusung dadunya, mengambang hidungnya. Tidak. Ya. Terdapat hadis-hadis yang banyak yang sahih dalam dua perkara tersebut. Baik. Kemudian ya, yang lain kita lihat bahwa ketika Abi Sa'id Al-Khudri dikurubuni oleh orang, ini adalah untuk mengambil faedah dari seorang yang berilmu yang bertanya kepadanya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan poin-poin yang kita sebutkan